Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Rabu 26 April 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Dua nelayan Juluk tewas tersambar petir saat menjaring ikan di sungai. Empat orang tewas akibat minibus tabrak tronton di lintas Calang. TNI temukan 2 hektar ladang ganja di Pidi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, dua dari tiga nelayan yang sedang menjaring ikan menggunakan sampan di aliran sungai Gampung Luhuk Sentang, Kecamatan Julu, Aceh Timur, meninggal dunia di tempat kejadian setelah tersambar petir Selasa malam. Kedua korban merupakan warga Gampung Luhuk Sentang, Kecamatan Julu, Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Julu AKP Nurmansyah mengatakan kejadian berawal saat tiga nelayan bernama Syammah, 45 tahun, dan menantunya M. Raja, 30 tahun, serta anak kandung Syammah bernama M. Hasan, 16 tahun, pergi menjaring ikan di aliran sungai Gampung Luhuk Sentang. Saat itu, ketiganya menggunakan sampan pada malam hari. Sambil menaiki sampan, dua dari mereka yaitu Syammah dan M. Raja memasang jaring ikan dengan memakai senter kepala. Saat itulah keduanya tersambar petir. Saat kejadian, cuaca sedang hujan disertai petir. Akibat sambaran petir, korban Syammah langsung tergeletak di sampannya. Sedangkan M. Raja jatuh ke sungai dan tenggelam. Syammah dan M. Raja mengalami luka parah sehingga meninggal di lokasi kejadian. Sementara M. Hasan selamat dari maut. M. Hasan kemudian membawa pulang jenazah ayahnya. Kejadian itu dilaporkan ke Kecik dan diteruskan ke Mapolsek Juluk. Selanjutnya, petugas Polsek dan TNI beserta masyarakat melakukan pencarian jasad M. Raja. Jenazah M. Raja baru ditemukan Rabu pagi dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Saudara Lun, kecelakaan tragis merenggut 4 korban nyawa terjadi di Jalan Banda Aceh Calang, kilometer 130 kawasan Babahngom, Aceh Jaya, pukul 3 Rabu dini hari. Tabrakan ini melibatkan minibus Avanza dengan truk tronton. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Komandan Satgas Komunikasi Rapi Aceh Jaya, Ismail, mengatakan tabrakan maut itu melibatkan minibus Avanza berpenumpang 8 orang, termasuk balita 2 tahun dengan truk tronton yang melaju searah dari Banda Aceh. Tak diketahui bagaimana awalnya, minibus yang melaju di belakang menabrak tronton mengakibatkan minibus hancur, bahkan merenggut 4 nyawa penumpangnya. Data sementara menyebutkan korban dari minibus yang meninggal adalah warga Blang Panjang, Kota Luksmawe. Sedangkan 4 lainnya luka parah. Semua korban meninggal maupun luka-luka dievakuasi ke RSUD Calang. Korban meninggal menurut data rumah sakit yaitu Faisal Ibrahim, 40 tahun, Iradah, 33 tahun, Irhamna, 11 tahun, dan Maulida, 17 tahun. Dua korban luka berat dirujuk ke RSUZ Banda Aceh yaitu Takwan, 35 tahun, dan Aulia, 13 tahun. Kasus itu sudah ditangani pihak kepolisian dari jajaran Polres Aceh Jaya. Saudara Lun, aparat TNI jajaran Kodim 0102 Pidie menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di kawasan perbukitan Desa Amut, Kecamatan Gelempang 3 Pidie. Saat ditemukan, pemilik ladang tidak berada lagi di tempat. Dari Pidie, Muhammad Nazar melaporkan. Dandim 0102 Pidie Letkol Doni Indiawan mengatakan ladang itu ditemukan berdasarkan laporan warga bahwa di daerahnya itu ada orang yang menanam ganja. Tanaman ganja tersebut ditanam di sela-sela tanaman cabai dan diperkirakan sudah berumur 2,5 bulan. Saat petugas tiba di ladang ganja, pemiliknya sudah kabur. Diperkirakan umur ganja itu 2,5 bulan. Tanaman ganja itu langsung dimusnahkan di lokasi sekitar 1.500 batang dan 250 batang dibawa ke Makodim sebagai barang bukti. Doni mengaku keberhasilan penemuan lahan ganja tersebut merupakan keberhasilan Binter yang dilaksanakan jajaran Kodim PD terhadap masyarakat sehingga mereka mau melaporkan keberadaan ladang ganja. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, petugas BPBD Aceh Tengah sedang membersihkan tanah longsor di kawasan Utung-Utung Kampung Mandali, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, sejak Selasa kemarin. Untuk sementara, arus kendaraan bermotor dari Takengon menuju Bintang dan Gayolues dialihkan via lintas selatan Danau Laut Tawar. Dari Banda Aceh, Jalimin melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Jauhari ST, mengatakan selama pembersihan lokasi longsor, arus kendaraan dialihkan via Kampung Dedalu, melewati Jembatan Balai dan depan Hotel Renggali hingga ke Nosar dan Bintang. Pengalihan jalan itu juga berlaku untuk anak sekolah dan warga Kecamatan Bintang dan sekitarnya. Jauhari menyebutkan proses pembersihan ruas jalan longsor itu diperkirakan selama seminggu jika cuaca cerah. Namun saat ini, di seputar lokasi Untung-Untung sedang turun hujan gerimis sehingga mengganggu pembersihan material longsor. Ia berharap kepada warga pengguna jalan raya untuk bersabar dan tidak memaksakan diri melewati ruas jalan Untung-Untung karena dipastikan tidak bisa tembus ke Kecamatan Bintang. Hingga hari ini, proses pembersihan ruas jalan sudah mencapai 50%. Musibah tanah longsor di kawasan Utung-Utung, sisi utara Danau Laut Tawar terjadi Sabtu 22 April 2017. Selain memutuskan ruas jalan Takengon Bintang, 6 warga menjadi korban. 5 di antaranya menderita luka-luka dan seorang meninggal dunia. Saudara Lun, abrasi menggerus Pulau Balai yang merupakan ibu kota Kecamatan Pulau Banyak Aceh Singkil. Abrasi mengancam keberadaan gedung SMP 1 Pulau Banyak, fasilitas perkantoran pemerintah, dan pemukiman penduduk yang makin dekat dengan laut. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Anggota DPRK Aceh Singkil, Jafriadi, mengatakan panjang garis pantai Pulau Balai yang terkena abrasi parah sepanjang 800 meter. Sementara daratan yang sudah habis tergerus hingga tergenang air laut seluas 20 meter. Abrasi selain mengancam sekolah juga puskesmas, fasilitas pemerintah dan rumah penduduk. Menurut Jafriadi, saat pihaknya melakukan pansus ke Kecamatan Pulau Banyak, masyarakat menuding tidak segera ditanganinya abrasi merupakan kesalahan wakil rakyat. Seolah-olah tidak mengabulkan usulan tersebut yang selalu disampaikan dalam musrembang desa. Padahal, DPRK Aceh Singkil tidak pernah menerima usulan tersebut saat pembahasan anggaran. Anggota DPRK lainnya, Rito Nang, menambahkan jika dilihat nilai anggaran yang dibutuhkan sangat besar penanganan abrasi Pulau Balai dan tidak memungkinkan menggunakan anggaran APBK. Penanganan abrasi Pulau Balai harus menggunakan APBA dan APBN. Warga Pulau Balai berharap segera ditangani. Jika dibiarkan, pulau itu akan habis terkikis abrasi. Saudara Lun, satu kasus HIV kembali ditemukan di Kota Lhokseumawe. Sehingga sampai sekarang jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Kota Lhokseumawe sudah mencapai 41 orang, di mana 12 orang diantaranya sudah meninggal dunia. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kabid Pencegahan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Dr. Helizar, menjelaskan satu kasus terbaru ditemukan sekitar 2 pekan lalu. Ini merupakan kasus kedua yang ditemukan sepanjang tahun 2017. Sedangkan yang ditemukan kali ini baru tahap HIV, sedangkan yang ditemukan kali ini baru tahap HIV, belum masuk ke AIDS. Penemuan kasus terbaru ini saat orang tersebut melakukan pemeriksaan diri secara sukarela ke Voluntary Counseling and Testing atau VCT Puskesmas Muara II. Langkah yang dilakukan orang tersebut sangat bagus karena dengan kesadaran mau memeriksakan diri. Sehingga dengan dinyatakan positif HIV, dia akan menghindari perbuatan resiko yang dapat menularkan ke orang lain. Helizar mengakui sekarang ini jumlah masyarakat yang memeriksa diri apakah terjangkit HIV atau AIDS VCT dalam wilayah Kota Lhokseumawe terus meningkat. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menghindari penyakit yang mematikan tersebut semakin baik. Saudara Lun, penerbangan pesawat perintis ke Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil hingga melewati triwulan pertama tahun 2017 belum dimulai. Padahal warga berharap penerbangan segera dimulai, mengingat kehadiran pesawat sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Edi Hartono membenarkan penerbangan pesawat perintis ke Bandara Sheikh Hamzah Fansuri belum dimulai. Informasi diterimanya penerbangan baru dimulai pada Mei mendatang, tapi jadwal itu belum final. Menurut Edi, belum dimulai penerbangan pesawat perintis lantaran masih ada persoalan teknis yang harus dibicarakan antara operator dengan pemerintah. Setelah tercapai kesepakatan operator dengan pemerintah, penerbangan langsung dimulai. Berdasarkan informasi, penerbangan ke Bandara Sheikh Hamzah Fansuri akan dilayani pesawat Susi Air dengan rute Banda Aceh, Nagan Raya, Singkil dan sebaliknya. Sementara penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya tidak lagi dilayani tahun ini. Sementara itu, anggota DPRK Aceh Singkil Taufik mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan bandara di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Keberadaan bandara tersebut akan membantu pengembangan pariwisata di destinasi andalan Aceh Singkil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Rabu 26 April 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.